ada hadis yang meriwayatkan bahwasanya tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, tangannya ini sejajar dengan kedua telinganya, sejajar. Tahu artinya sejajar kan? Jadi rata searah dengan kedua telinganya. Ya. Jadi tangannya dengan telinganya ini searah. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ikhwah atau beberapa orang, tangannya itu di bawah telinga, Allahu Akbar gitu. Ya, di bawah telinga. Yang ini salah. Akan tetapi jari ini ya biasa saja, mau tempatnya di mana, di sini atau di sini atau di sini, enggak ada ukurannya, yang penting dekat tidak hanya dengan dari dada, itu tidak ada ukuran. Ya, tetapi yang kita ini kan kita jadikan patokan adalah bagaimana jari jemari ini sejajar dengan telinga. Ini yang pertama, boleh dia sejajar dengan telinga dan boleh pula sejajar dengan bahu. Boleh pula sejajar dengan bahu. Dipahami sampai sini? Perlu diulangi? Saya ulangi. Jadi tak kala mengangkat tangan, tangan ini boleh sejajar dengan telinga. Apakah sejajarnya begini atau dia begini? Atau boleh juga sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahu. Yang dikatakan arti sejajar hadu itu adalah sejajar dan berhadapan, tidak begini. Dipahami? Ini kalau begini namanya bukan hadu, tetapi namanya menyamping atau bahasa kasarnya memelayang. Tetapi yang dikatakan hadu ya, sejajar dengan bahu, yaitu tangannya dalam posisi seperti ini. Dia sejajar dengan bahu, tepat pas. Sejajar dengan bahunya, demikian pula kalau dia inginkan sejajar dengan tangannya, Allahu Akbar. Dipahami? Sejajar dengan kedua telinganya. Ini cara mengangkat tangan. Dipahami sampai sini? Saya kira bisa dipahami ya. Bagi yang melihat mungkin bisa memahami. Cuman mudah-mudahan apa yang kita ini kan bisa dipahami bersama. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia bertakbir, tangan tentunya tidak takbir terus begini kan? Yang mau diletakkan kemana setelah itu tangan? Nah, ini pembahasan berikutnya. Di mana tangan ini diletakkan? Maka setelah dia bertakbir, maka dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan merapatkannya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dipahami sampai sini? Jadi bukan begini. Bukan dia meletakkannya terus tidak ditempelkan ke tubuhnya. Harus ditempelkan ke tubuhnya. Kan kita belum bicarakan nanti di mana tempatnya, di dada atau di perut atau di pusar, kan kita belum bicarakan. Yang jelas yang pertama sekarang pembahasan kita, meletakkan tangan di atas tangan kiri. Dan ini adalah sunnah. Dan mengangkat tangan tadi sudah kita katakan adalah sunnah kan. Dan pada berapa tempat mengangkat tangan? 4 tempat ya. Tidak ada tempat yang lain, cuma pada 4 tempat. Tempat yang pertama takbiratul ihram. Tempat yang kedua ketika ruku. Tempat yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Tempat yang keempat bangkit dari rakaat yang kedua. Ya, tasyahud yang pertama. Pahami sampai sini?